Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, pamanku Yazid bin Jabir telah menceritakan kepada kami dari Abba al-Khorasani bahwa ia berkata, jadikanlah akhirat itu seperti tempat yang telah kamu singgahi, dan demi Allah kamu memang akan singgah di sana. Ia, akhirat itu adalah kampung halaman setiap manusia, dan tidak seorang pun yang keluar bepergian tanpa mempersiapkan bekalnya. Orang yang mempersiapkan bekal yang berguna buat dirinya, tentu ia akan bahagia. Sedangkan orang yang keluar bepergian tanpa mempersiapkan bekal, ia akan menyesal. Kalau ia kepanasan, ia tidak akan mendapatkan tempat berteduh. Kalau ia kehausan, tidak akan mendapatkan air pelepas dahaga. Sesungguhnya, perjalanan dunia ini pasti berakhir. Orang yang paling kuat adalah yang selalu bersiap-siap untuk perjalanan yang tiada akhirnya. Dari Ainul Nahnu min Akhlaqis Salam, karya Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalali.